Biar ku ungkap cinta, cinta begitu besar. Biarkan itu menjadi rasa indah yang ku miliki. Cinta tak sepantasnya aku tutupi saja. Biar ku ungkap semua perasaanku terhadap. Sampai mati.